بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد apa di antara faedah yang kemarin disebutkan Hazim. Apa? Tidak terburu-buru di dalam mengambil udzur. Maksudnya gimana ini? Kemarin faedah tentang itu tidak terburu-buru dalam mengambil udzur itu dengan bahasa lain, bahasa lebih gampangnya gini. Orang yang benar-benar tidak bersalah tidak akan buru-buru minta dibebaskan. Tulis gitu biar gampang. Orang yang benar-benar tidak bersalah, dia tidak akan terburu-buru minta dibebaskan. Karena dia yakin, cepat atau lambat dia pasti akan bebas. Jadi nyantai. Tidak sebagaimana orang yang bersalah, ketika mendapatkan pembebasan dia akan segera lari. Karena tahu kesempatan tidak akan terulang dua kali. Itu nanti akan kita ulas lagi. Sebutkan faedah yang lain. Fajar. Tidak selamanya seorang anak itu bisa mengandalkan kedua orang tuanya. Diingat ini, tidak selamanya kamu akan mengandalkan kedua orang tuamu. Suatu hari mereka hanya bisa melihat. Mereka hanya bisa memandangi kamu bekerja. Kamu berusaha untuk mencari kebahagiaanmu sendiri. Tidak semua perkara kamu sandarkan kepada kedua orang tuamu. Apalagi faedahnya? Fikri. Tidak mengapa untuk sedikit tega dalam menginterogasi, yaitu menanyakan tentang kebenaran, walaupun yang ditanyakan itu benar-benar tidak bersalah, itu enggak apa-apa, karena tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, apalagi Dani. Jujurnya Aisyah di dalam menceritakan hadis terbukti dari apa? Dari mana bisa diambil Aisyah itu jujur dalam menceritakan hadis? Dari ucapan Abah Yusuf, kekurangannya pun disebutkan apa adanya. Kekurangannya dulu pun disebutkan apa adanya. Ini namanya orang jujur. Orang jujur itu kekurangan itu ya disebutkan sebagai kekurangan. Dia apa adanya. Apalagi? Salman. Manusia itu sangat mudah untuk menyerap dan meyakini keburukan. Oleh karena itu kita disuruh apa? Gimana caranya? Biar ini enggak terjadi. Gimana caranya? Cuma ditulis gitu, enggak tahu solusinya. Manusia itu mudah menyerap keburukan. Terus biar enggak terjadi, caranya gimana? Jadilah batu, jangan jadi spon, biar enggak nyerap gitu. Caranya bagaimana biar enggak mudah menyerap keburukan? Hamdan. Jid, kok gini Jid suaranya, Jid? Kok ono sing mantul, ono sing jauh? Tes. Yang dalam kurang keras. Apa? Gimana caranya biar keburukan itu enggak mudah menyerap? Menjaga mata dan telinga. Biar enggak mudah untuk menyerap keburukan. Biar tidak mudah untuk menyerap keburukan, maka menjaga mata, menjaga telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran kita akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi faedahnya, Dana? Hukum asal, orang yang baik itu diberikan husnudzon, diberikan prasangka yang baik. Sementara orang buruk, yasuudzon. Boleh suudzon kepada orang yang buruk, yang sudah terbiasa melakukan keburukan, maka ia pun akan disuudzon. Yang biasa berdusta, walaupun ketika dia jujur, ini akan didustakan. Sebagaimana nanti akan datang dari kisahnya saudaranya Nabi Yusuf. Ketika mereka pernah mendusta, berdusta kepada Yakub, ucapan mereka kedua kalinya ketika benar Yusuf, si Benyamin ditahan, enggak dipercayai lagi sama bapaknya. Karena sudah pernah berdusta. Apalagi faedahnya, Jar? Sumpahnya seseorang akan kalah dengan bukti. Bukti ini untuk siapa? Yang wajib mendatangkan bukti ini siapa? Siapa, Jar? Nah, gimana? Asal sumpah itu aja. Yang wajib mendatangkan bukti ini yang siapa? Yang menuntut atau yang mengingkari? Yang menuntut. Masa? Yang tertuntut wajib mendatangkan bukti. Kamu punya hutang saya 500 ribu, Jar. Kamu harus cari bukti. Berarti yang menuntut, Jar, yang wajib mendatangkan bukti, ya, yang menuntut. Maka saya yang menuntut seperti itu, saya yang wajib mendatangkan bukti. Ini dulu rekamannya, kamu dulu pinjam hutang, pinjam uang saya. Nah, itu bukti namanya. Kalau enggak ada bukti, maka kamu harus bersumpah, demi Allah saya enggak pernah berhutang kepadamu. Nah, kalau gitu saya kalah. Saya enggak bawa bukti dan kamu bersumpah, saya kalah. Saya bawa bukti, kamu bersumpah, kamu kalah. Apalagi faedahnya? Yuk. Mencontoh dalam musibahnya para anbiya. Diambil dari mana ini? Illa Aba Yusuf, Aisyah radhiyallahu taala anha ta'assi. Mencontoh dari musibah yang menimpa Nabi Yakub. Sama keadaan saya dengan keadaan Nabi Yakub, maka yang saya ucapkan pun sama. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Apalagi faedahnya? Luar. Pentingnya untuk tawakal dan memasrahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Itu beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Ada yang mau nambah? Nah, ahsanta barakallahu fikum. Ketika seorang itu sedang gugup atau buru-buru, ini kadang menjadi lupa dari hal-hal yang ia ingat. Seperti Aisyah di sini beliau lupa, sudah tahu bahwasanya namanya bapaknya Nabi Yusuf itu Ya'kub, tapi lupa. Dan ini adalah karena sebabnya belum banyak membaca Al-Quran, maksudnya belum benar-benar menancap. Kalau orang sudah nancap, ya masa maklumat yang sudah biasa, masa lupa. Kalau sudah sering dibaca, masa lupa. Maka dari ucapan la aqra'u minal qur'ani katsiran ini juga bisa diambil faedah, semakin banyak kau ulang hafalanmu maka akan semakin kuat. Jika semakin kuat maka semakin kecil potensi untuk kau lupakan. Sebaliknya jika kau tidak sering mengingat-ingat hafalanmu, tidak sering murojaah, maka ia pun akan rawan dan sangat berpotensi untuk luput, ikhtalas, yaitu lepas, ucul. Itu kalau bahasa Jawanya. Maka dari ucapan la aqra'u minal qur'ani katsiran ini bisa diambil faedah, semakin Al-Qur'an semakin sering dibaca maka dia akan semakin kuat. Hafalan semakin diingat semakin tertancap hebat. Tapi kalau jarang dibaca maka dia akan berpotensi untuk lepas. Maka ya ikhwan, Al-Quran itu adalah program seumur hidup. Makanya saya enggak pernah merekomendasikan kalau ada orang bilang program hafalan setahun, dua tahun. Al-Quran itu program hafalan seumur hidup. Enggak ada selesainya kita dari menghafal Al-Quran. Makanya saya pakai metode yawis secukupnya, semampunya. Enggak buru-buru karena Al-Quran adalah program hafalan seumur hidup. Enggak ada kata selesai. Adapun tadi yang disebutkan Hazim, bahwasannya orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar tidak bersalah, maka dia tidak akan buru-buru untuk minta dibebaskan. Apakah antum melihat bahwasannya Aisyah di sini ngotot, bahwasannya dia tidak bersalah? Enggak ada ngotot sama sekali di sini. Bahkan dia membebaskan. Kalau saya bilang saya bebas, kalian enggak percaya. Kalau saya bilang saya bersalah, walaupun enggak, kalian percaya. Ya apa, aku cuma bisa bersabar. Maka apa di sini enggak ada ngotot sama sekali. Kalau orang benar-benar tidak bersalah, maka dia tidak akan buru-buru minta untuk dipercayai orang, dibebaskan, diberikan baro'ah. Karena tadi, cepat atau lambat, dia pasti akan terbebas. Karena benar-benar enggak bersalah. Dan ini juga kemarin saya sebutkan termasuk salah satu perbedaan antara orang yang benar-benar jujur dengan orang yang berdusta. Orang kalau berdusta, dia ketika dimaafkan, ketika diberikan uzur, ketika diberikan kebebasan, maka dia akan buru-buru lari. Karena kesempatan tidak akan terulang dua kali menurut dia. Dan ini juga, qarinah ini juga termasuk pendukung antara kejujuran seseorang atau kedustaannya. Orang kalau jujur itu tenang. Orang kalau dusta itu gugup. Orang kalau benar-benar jujur, dia akan jawab dengan tenang. Aisyah di sini apa gugup? Apa ngotot? Kalau gugupnya iya, karena dia sambil mangkel. Bukan karena yang lain. Tapi apa di sini ngotot? Enggak ada. Dia cuma bilang, bahkan dia tenang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dijawab juga enggak ada gunanya. Maka orang jujur itu akan santai, akan tenang. Sedangkan orang yang berdusta, dia akan terburu-buru dan juga akan panik. Akan panik. Aisyah di sini enggak panik sama sekali. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasannya kalau ucapanmu sudah enggak berguna, buat apa diucapkan? Aisyah di sini bilang, kalau saya bilang enggak, kalian enggak percaya. Saya bilang iya, kalian percaya. Padahal enggak. Enggak ada gunanya saya ngomong. Ya sudah, saya pasrah aja. Sobrun jamil, saya cuma bisa bersabar. Di sini Aisyah enggak ngaku di sini. Aisyah enggak jawab. Iya apa enggak? Enggak. Karena dijawab iya, hakikatnya tidak. Dijawab tidak, nanti dipercaya. Jadi kalau kita sudah ucapan kita sudah enggak berguna lagi di depan orang, ya udah enggak usah diucapkan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan sendiri. Itu beberapa fawaid yang bisa diambil dari dialognya Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qalat Aisyah thumma tahawwaltu wattaja'tu ala firashi wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'atun wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla la sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayyatakallama Allahu fiyya bi amrin walakin kuntu arju ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi ru'ya yubarri'unillahu biha. Lihat ucapannya Aisyah ini juga sangat-sangat kuat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Aisyah, setelah Aisyah maksimal di dalam menjawab, memberikan jawabannya, maka akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha kembali, tsumma tahawwaltu, kemudian aku bergeser, berbalik arah. Wattaja'tu ala firasyi, dan aku pun kembali berbaring di atas kasurku, di atas ranjangku. Karena apa ya, kawan? Karena Aisyah sudah memberikan apa yang dia bisa, sudah menjawab semampunya. Jawaban Aisyah ini adalah sudah jawaban yang paling mentok. Kira-kira kalau sampean pada posisi Aisyah ditanya seperti ini, apa jawabannya? Adakah jawaban yang lebih bagus daripada jawabannya Aisyah ini? Gak ada, sudah. Ini adalah jawaban yang sudah paling maksimal. Jawabannya Aisyah ini sudah jawaban yang paling bagus, paling sempurna. Kalau gak percaya silahkan, apa coba? Jawaban apa kalau seandainya kita berada pada posisi Aisyah? Tidak melaksa, tidak bersalah, kemudian diragukan bersalah, kemudian ditanya apakah bersalah ataukah tidak, apa kira-kira jawaban kita? Kalau kita menjawab tidak, enggak akan dipercaya. Karena tadi, kemarin alasannya, pengakuan seseorang yang menguntungkan dirinya tidak dipercaya kalau enggak ada bukti. Maka jawabannya Aisyah ini sudah maksimal. Oleh karena itu Aisyah pun kembali, sudah kembali berpaling, berbalik arah. Mau ngapa lagi? Sudah dijawab maksimal. Wattaja'tu, dan aku pun berbaring di atas ranjangku, karena juga sambil kesal, capek, nangis berhari-hari, tenaga sudah lemah, kesedihan sudah menyelimuti dari segala arah, sudah dikepung air mata, sekujur tubuh telah dibalur dengan rasa sedih. Jadi Aisyah kembali merehatkan dirinya. Ibaratnya kalau wong wis mari jawab wis pegel, aku wis pegel. Wis tak turu wae. Nah itu. Sudah, ini sudah maksimal. Dan juga ini adalah sebagai bentuk rasa tenang. Dengan kejujuran. Kejujuran itu adalah tenang. Orang kalau berkata jujur, semakin ke belakang dia akan semakin tenang. Tapi kalau orang berkata dusta, semakin ke belakang dia akan semakin sibuk mencari jawaban. Itu bedanya jujur sama dusta. Kalau kamu berkata jujur, awalnya memang berat, tapi bertambah waktu, semakin bertambah waktu akan semakin tenang, semakin santai. Dusta itu awalnya memang nyaman. Dusta itu nyaman awalnya, karena dia akan, seakan dia akan menyelamatkan kita. Tapi semakin ke belakang semakin bingung. Karena semakin ke belakang kamu harus semakin memikirkan apa nanti jawaban ketika ditanya ini, ketika ditanya itu. Itulah dusta. Maka ini sebagai faedah bahwasanya kejujuran itu adalah murih, sangat nyaman. Sedangkan kedustaan itu akan membuat panik. Awalnya nyaman, ujung-ujungnya panik. Kalau jujur, itu awalnya panik, akhir-akhirnya nyaman. Wallahu ya'lamu anni hina idzin bari'ah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya pada saat itu anni hina idzin, saya pada saat itu, pada waktu itu bari'ah, terbebas dari segala tuduhan. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membebaskanku. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pembebasan bi bara'ati, yaitu dengan kebebasanku. Yakin betul. Karena tadi, kenapa Aisyah di sini yakin? Ya karena iman beliau, dan juga ditambah Rasulullah tadi kan sudah bilang, kemarin kan sudah bilang, kalau kamu tidak bersalah Aisyah, Allah pasti akan membebaskanmu. Karena itulah Aisyah yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan membebaskannya. Karena itu adalah wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi pada saat berbaring, Aisyah yakin betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membebaskan beliau. Cuma walakin, tapi wallahi ma kuntu adzun, sungguh demi Allah aku sama sekali tidak mengira, sama sekali tidak menyangka, annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan tentang keadaanku sebuah wahyu yang akan terus dibaca. Saya enggak nyangka sama sekali, kata Aisyah. Saya yakin Allah pasti akan membebaskan saya, tapi saya enggak nyangka sampai turun ayat itu, enggak nyangka sama sekali. Kenapa? La sya'ni fi nafsi, karena sungguh keadaanku dalam diriku sendiri, la sya'ni fi nafsi, karena ahqar, adalah lebih hina, lebih remeh. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala min an yatakallama Allahu fiyya bi amrin, tidak pantas keadaanku ini loh, enggak pantas. Keadaanku ini loh enggak sampai, enggak sebanding untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentangku dengan suatu perkara. Aku ini enggak pantas untuk dibaca dalam Al-Qur'an, disebut dalam Al-Qur'an dan dibaca. Ini adalah tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah itu yakin akan dibebaskan oleh Allah, tapi sama sekali tidak menduga, sama sekali tidak menyangka kalau pembebasannya itu akan setinggi, setaraf, sederajat, sampai turun ayat dan dibaca sampai hari kiamat. Karena Aisyah merasa dalam dirinya sendiri beliau adalah seorang yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala bicarakan dalam Al-Qur'an. Aisyah merasa lebih rendah, merasa belum pantas untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walakin kuntu arju, tapi setidaknya aku itu berharap, an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu berharap minimal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat sebuah mimpi di dalam tidur beliau, fi naumi ru'ya, melihat sebuah mimpi yang di situ yubarriunillahu biha, dengan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskanku. Maka Aisyah setelah menjawab dengan jawaban yang sangat lugas tadi, Aisyah berbaring dan Aisyah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membebaskan beliau, tapi enggak mengira kalau sampai dengan ayat Al-Qur'an, karena beliau merasa tidak setinggi itu. Beliau hanya berharap satu-satunya orang yang paling dipentingkan oleh beliau dalam urusan ini, yaitu Rasulullah, yaitu suami beliau, setidaknya suaminya saja yang tahu. Orang lain enggak tahu enggak apa-apa, yang penting suamiku tahu bahwasanya aku ini tidak berdusta. Walaupun itu hanya lewat mimpi, walaupun itu hanya lewat mimpi. Ini adalah ucapan yang sangat-sangat berbobot ya ikhwan. Aku hanya berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, paling tidak lewat mimpi lah. Pokoknya beliau bisa tahu, bisa yakin bahwasanya aku tidak bersalah. Qala fa wallahi ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu, maka sungguh demi Allah, Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Roma, itu kalau fi'il mudhari'nya yarumu artinya menuju. Kalau fi'il mudhari'nya yarimu, Roma yarimu artinya malah meninggalkan. Beda 180 derajat. Roma kalau yarumu itu artinya menginginkan, menuju. Kalau Roma yarimu masdarnya roim itu artinya malah meninggalkan, bertolak belakang, bertolak arah. Kalau masdarnya itu roum itu artinya menginginkan, makanya go bulughul marom, tercapainya apa-apa yang diinginkan itu. Maka langsung belum saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hengkang dari tempat duduk beliau, wala kharaja ahadun min ahlil bait, dan tidaklah keluar seorang pun dari penghuni rumah, padahal di situ ada seorang yang tidak anggota keluarga situ, menunjukkan sangat cepatnya. Karena enggak mungkin orang anggota luar di situ mau sampai lama. Ini wala kharaja ahadun min ahlil bait, ini adalah takkid sangat cepatnya turun wahyu. Belum lagi Rasulullah pergi. Ya kalau Rasulullah belum pergi bisa saja lama karena Rasulullah orang situ. Abu Bakar, Ummu Uman belum pergi itu juga bisa saja lama karena sedang di rumah anaknya. Lah di situ kan ada seorang wanita yang bukan penghuni rumah. Seharusnya kan cepat pulangnya. Itu saja belum keluar. Hatta unzila alaihi, maka Rasulullah SAW sampai pada saat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW turun wahyu pada saat itu juga. Maka dari beberapa dialog ini terdapat pelajaran yang sangat bermanfaat. Yang pertama, apabila seorang hamba sudah memaksimalkan usaha dan apa yang ia mampu, maka selebihnya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah di sini setelah beliau mengerahkan segala jawaban yang ia bisa, yang beliau bisa, beliau berbalik dan berbaring. Kalau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, selebihnya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Kamu cuma diperintahkan untuk berusaha. Anak-anak, itu jangan joget-joget. Duduk, duduk sini. Pelajaran yang kedua adalah tugasmu hanyalah berkata jujur. Adapun manusia mau percaya atau tidak itu urusan mereka. Yang penting Aisyah di sini sudah berkata apa adanya, sudah jujur. Manusia mau percaya apa tidak itu terserah, itu urusan mereka. Demikian kita juga dalam menyampaikan kebenaran. Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita cuma menyalurkan dan memahamkan manusia. Setelah mereka paham, mereka mau mengambil atau tidak, itu bukan urusan kita. Sampaikanlah kebenaran, berkatalah jujur, diterima atau tidak diterima oleh manusia, ini bukan urusanmu. Jadi jangan ngotot memaksa orang untuk menerima pendapatmu, menerima perkataanmu. Ambillah sedikit dari rohah, rehat dan santai. Setelah engkau mengucapkan kebenaran, enggak perlu engkau sampai ngotot. Kamu tugasmu cuma berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada manusia, mau diterima atau enggak ini urusan mereka. Jadi enggak perlu kamu sampai mengejar mereka, sampai harus dengan menuruti mereka. Mereka minta harus yang berijazah juga kamu ambil ijazah gara-gara supaya biar manusia diterima. Ini bukan tugasmu. Tugasmu itu cuma menyampaikan. Manusia itu menerima enggak menerima itu bukan urusanmu, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu mengejar mereka sampai melakukan perkara-perkara yang haram, mendaki segala kesulitan dan kepayahan hanya demi mengejar supaya diterima manusia. Nabi saja kurang apa? Mereka masih banyak tidak diterima oleh orang, padahal Nabi. Apalagi kita. Maka tugasmu hanyalah menyampaikan kebenaran. Tugasmu hanyalah berkata jujur. Selebihnya istirahatlah. Wahai para dai, Tenangkanlah pikiranmu, enggak perlu kamu panik, enggak perlu kamu ngotot. Belajarlah dari Aisyah di sini. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau bisa hakikatnya dari kejujuran. Setelah itu tinggallah tidur. Tinggalan turu. Enggak usah dipikir. Tidurlah. Kamu lelah. Itu. Dalam ucapan ini juga terdapat keutamaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu sebab yang sangat besar untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah kepada Allah dengan baik sangka yang benar. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaikan sangka yang dengan baik sangka yang benar, yaitu yang sesuai syariat. Bukan termasuk baik sangka itu kamu melakukan dosa kemudian berharap Allah akan terus mengampunimu. Ini bukan baik sangka namanya, ini nyepelekan. Baik sangka itu juga enggak ngawur. Ingat, berbaik sangka kepada Allah itu juga bukan ngawur. Kemudian ngira kepada Allah seenak-enaknya. Bukan. Berbaik sangka itu ada prosedurnya. Dan pelajaran berikutnya, barang siapa yang sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berada dalam perkiraannya, dalam prasangkanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya berada dalam prasangka hamba-Ku kepadaku. Kalau kamu berprasangka baik kepada Allah, Allah juga akan memberikan kepadamu kebaikan. Di sini Aisyah radhiyallahu taala bilang, wa annallaha mubarri'i, dan saya yakin Allah pasti akan membebaskanmu. Ini termasuk bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu husnudzon kepada Allah adalah mengira, meyakini bahwasannya kebenaran pasti akan menang. Itu. Salah satu bentuk berbaik sangka kepada Allah adalah Allah itu pasti akan membela yang benar. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kebenaran, menelantarkan kebenaran tanpa pembela, tanpa penolong. Itu amat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka berbaik sangkalah. Kebenaran yang kau bawa pasti akan menang. Kalau tidak besok maka lusa. Kebenaran yang engkau surahkan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala janjinya. Man kana yadunnu allai yansurahullahu. Man kana yadunnu allai yansurahullahu fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila as-sama' tsumma yaqta falyandur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Inilah pentingnya berbaik sangka kepada Allah. Dalam ucapan ini juga terdapat sederhana dalam berekspektasi. Sederhana dalam berekspektasi. Apa itu ekspektasi? Apa Pak Utari? Pernah ngerti ekspektasi? Apa itu ekspektasi? Pak Dul? Pernah ngerti juga? Pak Pendi, ekspektasi apa? Kudu pelektasi ya. Ekspektasi apa? Pak Dadang? Hah? Angan-angan, ekspektasi itu bayangan itu loh, harapan, cocok dukur-dukur dalam berekspektasi. Ekspektasi itu nanti akan dijatuhkan oleh realita kamu. Kalau terlalu tinggi di dalam berharap, muluk-muluk di dalam berharap, nanti kamu akan dipukul balik, dipukul mundur, dijatuhkan oleh realita. Realita itu kenyataan. Aisyah di sini nggak terlalu tinggi ekspektasinya. Padahal kan beliau itu, kalau orangnya itu muluk-muluk, saya ini kan istri Nabi, saya ini kan orang mulia, lah saya enggak bersalah, kok dituduh zina, ya baroahnya itu harus lewat Al-Quran. Nah itu namanya orang terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk. Aisyah sederhana saja, saya enggak mengira kalau saya itu dibebaskan lewat Al-Quran, enggak ngira sama sekali. Ini menunjukkan Aisyah itu sederhana dalam berekspektasi, dalam berharap, ojo muluk-muluk. Jangan terlalu tinggi. Kalau kamu berharap terlalu tinggi, nanti ketika jatuh itu juga sakit. Sakit rasanya. Maka dalam bekerja juga jangan berharap terlalu tinggi. Muluk-muluk berharap akan mendapatkan dan mengumpulkan uang yang banyak sekali. Wah, nanti kalau sudah kena realita kamu akan menangis. Dalam segala hal, sederhana saja. Dalam belajar juga seperti itu, gak usah bertujuan sampai, wah aku akan jadi Syekhul Islam, aku akan jadi Imam Ahmad. Gak perlu ya ikhwan, ya cukup diseimbangkan dengan usahanya. Tahu kadar diri, seimbang dengan apa yang Allah berikan dari kemampuan. bisa pintar, bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, itu sudah menang banyak. Saya dulu terlalu tinggi berharap bisa 30 tahun di Yaman. Qadarullah cuma 3 tahun, hilang nolnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti bisa menambah lagi. Dulu saya terlalu tinggi seperti itu, berekspektasi. Ketika ditanya orang, kamu pengen berapa lama di sini? 30 tahun. Insyaallah. Dijawab sama kawan Jazair, ah jangan tinggi-tinggi dalam berharap. Ternyata betul, nolnya hilang. Cuma 3 tahun, walhamdulillah. Maka ya, bercita-cita tinggi gak apa-apa, tapi harus disesuaikan dengan keadaan. Ini tidak maksudnya bukan memotong dan mengkebiri cita-citamu, bukan. Tapi segala sesuatu itu hendaknya disesuaikan dengan keadaan. Kalau kamu berharap terlalu tinggi, nanti kalau gagal, itu sakitnya juga dalam. Maka jangan muluk-muluk dalam bekerja, di dalam perkara dunia apalagi, jangan muluk-muluk. Itu. Aisyah di sini, walaupun beliau adalah seorang istri dari Nabi yang paling mulia, ketika dituduh dengan tuduhan yang paling busuk, paling buruk, Aisyah tidak mengira sama sekali kalau sampai dibebaskan lewat Al-Quran. Beliau cuma mengira, cuma berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu. Dalam ucapan ini juga terdapat keutamaan tawadhu, tawadhu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri, dan ma'rifatu qadri nafs, mengetahui kadar diri. La sya'ni fi nafsi, sungguh keadaanku dalam diriku sendiri itu lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak pantas untuk dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka ini tawadhu ya ikhwan, tawadhu, tahulah kadar diri. Dan sebenarnya yang paling tahu kadar dirimu adalah kamu sendiri. Kamulah yang melakukan maksiat hari demi hari, kamu yang tahu. Manusia enggak tahu. Ketika di sepi, ketika di dalam sunyi, melakukan maksiat, orang lain gak ada yang tahu, kamu sendiri yang tahu. Jadi seharusnya yang paling tahu tentang keburukan dirimu sendiri adalah kamu, bukan orang lain. Jangan sampai orang lain lebih tahu tentang keburukanmu daripada dirimu sendiri. Jadilah orang yang paling tahu tentang keadaanmu, tentang keburukanmu. Karena maksiat-maksiat yang kau lakukan, dosa-dosa yang kau lakukan di dalam sepi, itu tidak ada yang melihat kecuali dirimu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya orang itu adalah paling tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Maka ini adalah keutamaan tawadhu, merendah, jangan sombong ya ikhwan. Bahkan orang mulia itu akan tawadhu, sedangkan orang yang sombong itu justru menunjukkan kosongnya dia. Menunjukkan nol. Orang kalau sombong berarti nol, nol besar. Kalau orang itu tawadhu, itulah yang berisi. Pelajaran berikutnya bahwasannya orang yang tawadhu di depan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengangkatnya. Di sini Aisyah tidak mengira, tidak menduga pantas untuk dibaca di dalam Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala membalas tawadhu tersebut dengan yang lebih baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Aisyah dibaca di dalam Al-Qur'an hari demi hari sampai hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. La sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fi yabi amrin. Dari ucapan ini juga, ma kuntu adzun annallaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Ini bisa kita ambil pelajaran, pada akhirnya besarnya balasan itu akan sebanding dengan besarnya ujian. Besarnya balasan ini akan sebanding, bahkan lebih besar. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada akhirnya segala sesuatu akan sebanding dengan resikonya. Aisyah digunjing, dibicarakan di Madinah selama sebulan lebih. maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala bebaskan dan abadikan pembebasannya Aisyah lebih daripada cuma sebulan, bahkan sampai hari kiamat. Kamu akan merasa disakiti dengan musibah mungkin sebulan dua bulan, tapi kalau kamu bersabar, rasa manis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar, akan lebih lama daripada yang Allah Subhanahu wa taala uji. Aisyah dituduh, dibicarakan, digunjing, dibuat bahan pembicaraan di Madinah selama sebulan lebih. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala bebaskan dan sucikan Aisyah sampai hari kiamat. Masa sebanding? Sebulan lima, atau 50 hari sama sejak Rasulullah ada sampai hari kiamat, ya enggak sebanding. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala selalu lebih baik. Maka segala sesuatu akan sebanding. Idhamul jaza ala qadri idhamil bala, besarnya balasan akan setimpal dengan besarnya ujian. Semakin besar ujianmu, berharaplah semakin besar balasan yang akan engkau terima jika engkau bersabar. Berita ifak, tuduhannya Aisyah telah mengguncang Madinah, seantero Madinah seluruhnya. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala guncang pembebasannya Aisyah seluruh dunia. Berita ifak ini menggelegar seantero Madinah, semua orang membicarakan, semua orang mendengar kabar bahwasanya Aisyah dituduh berzina. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala juga guncang bumi, guncang dunia. Seluruh bumi, seluruh dunia dibacakan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dalam surat An-Nur. Maka inilah untungnya kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu itu bermuamalah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah itu akan lebih besar, selalu lebih baik. Sekuat apapun munafikin menyebarkan berita dusta, sekuat itu pula mereka dipukul mundur, sekuat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyebarkan pembebasannya. Inilah kegagalan terbesar, termasuk kegagalan munafikin yang paling besar, menuduh Aisyah. Maka sebagai gantinya Allah gagalkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala muamalai mereka dengan lawan dari apa yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu khawatir ya ikhwan. Di dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela yang benar, dan jika memang kita beruntung, maka kita akan melihat pembelaan tersebut. Ada kalanya pembelaan itu adalah setelah kita mati. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan pembebasan Aisyah pada saat itu juga. Ini termasuk keuntungan, ini termasuk kemenangan bagi seseorang yang dituduh. Karena ada kalanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan tersebut setelah mereka mati. Salah satunya adalah tuduhan terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari pada saat itu dituduh dengan fitnah khalqul Quran. Sampai majelis beliau dijauhi orang, sampai murid-murid atau orang-orang yang berada mengambil dari beliau sampai pergi semua, sampai beliau mengasing, sampai beliau sedih mengasing, sampai beliau meninggal. Tapi lihat, setelah beliau mati, manusia berbondong-bondong untuk mengambil dari beliau. Ini termasuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala meskipun setelah orangnya itu meninggal. Maka enggak mesti ya ikhwan, kadang engkau ditolong, kadang dakwahmu ditolong oleh Allah di masa hidupmu, dan itu adalah kemenangan. Kadang juga Allah Subhanahu wa taala menunda, tidak mengakhirkan tapi menunda, tidak membuat terlambat tapi menunda kemenanganmu sampai engkau mati dan dirasakan oleh anak cucumu. Dalam ucapan ini juga terdapat keutamaan agar seseorang lebih mengutamakan, lebih tersembunyi saja, enggak perlu tenar. Aisyah radhiyallahu taala anha cuma ingin Rasulullah saja yang tahu. Hanya berharap paling tidak Rasulullah saja yang tahu, enggak berharap kemudian tenar. Tidak berharap kemudian populer sampai dibaca orang. Ini sama sekali tidak ada dalam benaknya Aisyah. Maka hamba yang bagus, hamba yang baik. Itu adalah hamba yang tidak suka tenar. Tidak suka tenar, santai saja. Tidak perlu mencari kepopuleran, popularitas. Semua itu adalah ujian bahkan. Jadi tenang saja. Kalau memang dakwahmu itu adalah dakwah yang baik, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menenarkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan popularitas tanpa kamu minta. Maka tenang saja. Enggak perlu kamu kemudian menyebar-nyebarkan kemampuanmu. Unjuk kemampuan sampai harus bikin YouTube, sampai harus melewat sarana-sarana yang haram. Melewat televisi tujuannya untuk tenar. Ini semua adalah bukan, ini semua bukan sifatnya orang yang baik. Tenang saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, walaupun suaramu itu di bawah hutan, di tengah hutan, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka ia akan menyeruak. Dakwahmu akan menyeruak dan menyebar ke semenanjung negeri. Jadi tidak perlu kemudian muluk-muluk dalam ingin ketenaran dan juga kepopuleran. Maka faedah berikutnya adalah, kalau kamu memang berhak atas sesuatu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Walaupun tanpa kamu minta, tak perlu, tak menunggu kamu memintanya. Kalau kamu memang berhak, Allah akan beri. Di sini Aisyah memang benar-benar berhak untuk diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tanpa Aisyah minta pun, tanpa Aisyah mohon pun, karena memang beliau benar-benar berhak, Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi tenang saja, enggak perlu buru-buru, enggak perlu gerusa-gerusu di dalam menunggu kejayaan. Kalau memang kamu itu berhak untuk mendapatkan kedudukan itu, Allah pasti akan memberinya walaupun tanpa kamu minta. Di sini Aisyah enggak ingin, Aisyah enggak minta, bahkan tidak terbesit dalam benak beliau untuk diabadikan momen ini di dalam Al-Qur'an, tapi memang berhak. Gimana lagi kalau sudah Allah, kalau sudah berhak dan Allah kasih, sudah enggak ada yang bisa menolak. Itu ya ikhwan pelajarannya. Jadi kalau kita pengin ketenaran, pengin kesuksesan, itu tenang saja. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keikhlasan mereka, ikhlasnya para sahabat di dalam hidup, tidak butuh tenar, tidak butuh populer. Yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Menunjukkan ikhlas, menunjukkan ikhlas. Padahal Aisyah tahu berita ini sudah menyebar seluruh Madinah ya toh. Aisyah sudah tahu berita ini menyebar seluruh Madinah. Seharusnya Aisyah itu juga minta, "Waduh, aku selek ndek-ndek ndi. Aku sudah buruk di mana-mana. Tolong cuci, tolong bersihkan nama baikku. Sebar juga ke seantero Madinah." Enggak, Aisyah enggak gitu. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu. Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu, tapi karena Aisyah itu memang berhak untuk mendapatkan kesucian ini, maka Allah Subhanahu wa taala beri. Walaupun tanpa diminta. Dan pelajarannya juga ya ikhwan dari dialog ini adalah apa yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal. Ya ayuhan nabiyyu qul liman fi aydikum iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Wahai Nabi, katakanlah kepada mereka, para tawanan, kalau Allah itu mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, maka Allah pasti akan beri yang lebih baik. Ini apa yang Allah berikan kepada Aisyah ini sebagai bukti nyata. Ketika Allah tahu dalam hatimu ada kebaikan, ada kejujuran, maka Allah pasti akan berikan yang lebih baik. Itu sudah pasti. Apa yang Allah beri itu pasti lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Apa yang Allah beri pasti lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Ini dulu ayat ini sering sekali dibaca Syekh Yahya. Bahkan nyaris itu sudah nempel di mulut beliau, di lisan beliau ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannabiyyu qul liman fi iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jika Allah tahu kamu itu baik, berhak untuk baik, untuk mendapatkan kebaikan, Allah pasti akan berikan yang lebih baik. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya ketika kita mendapat musibah itu disuruh untuk berdoa, Allahumma ajurna fi musibatina wahlufna khairam minha. Ya Allah, gantilah, ya Allah, berikanlah kami pahala dari musibah kami dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka ganti dari Allah pasti lebih baik. Di sini Allah mengganti kesedihan Aisyah, tangisan Aisyah, setiap bulir air mata Aisyah, semuanya terbayar lunas. Semuanya terbayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang mengalir selama 3 hari 3 malam, kesedihan yang merundung selama itu, semuanya terbayar lunas. Dengan adanya pembebasan yang dibaca sampai hari kiamat, maka ganti dari Allah dari setiap musibah itu lebih baik. Makanya ketika mendapat musibah jangan terlalu larut dalam kesedihan. Berdoalah supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Uangmu hilang, barangmu hilang, hartamu hilang, berdoalah Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin berupa kesehatan, mungkin berupa ilmu, mungkin berupa ketenangan hidup. Ganti yang Allah berikan, tidak selamanya berupa benda. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran, yaitu menjaga keharmonisan rumah tangga dari seorang istri, upaya untuk menjaga dan mempertahankan supaya rumah tangga itu tetap utuh. Di sini Aisyah hanya ingin Rasulullah saja yang tahu supaya rumah tangganya tetap berlanjut. Supaya rumah tangganya tetap berlanjut. Jadi jangan kemudian istri itu egois. Oh, aku gak bersalah, aku dituduh macam-macam, aku dituduh berzina. Wes, aku minta cerai saja. Wah, itu istri yang sangar. Kalau istri seperti itu. Kadang suami itu salah dikit, kadang suami itu salah dalam berbicara saja, minta cerai. Itu istri yang terlalu sangar. Maka seorang istri juga harus berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Supaya enggak rusak, supaya tetap lanjut. Betapa banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan rumah tangga mereka supaya tetap menjadi istri Rasulullah. Makanya Saudah itu sampai rela hari gilirannya diberikan kepada Aisyah. Yang penting aku jangan kamu cerai Rasulullah, sing penting aku sik dadi bojomu. Yang penting aku masih jadi istrimu. Kamu datangi apa enggak terserah, hariku sudah aku berikan ke Aisyah. Ini namanya tanazul. Maka seorang istri juga harus mempertahankan rumah tangga. Jangan mudah untuk minta cerai, jangan mudah untuk memilih dicerai. Jangan seperti wanita-wanita dari sebagian daerah yang ma'ruf, kalau cerai itu malah, kalau menjadi janda itu malah apa? Malah bangga. Orang-orang Jawa Barat yang cici itu katanya kalau menjadi janda itu bangga mereka. Ini enggak benar. Oh, pertahankanlah rumah tangga. Dalam diskusi ini juga terdapat pelajaran bahwasanya ru'yal anbiya, mimpinya para nabi adalah hak. Mimpinya para nabi adalah hak. Makanya Rasulullah ketika melihat penghuni surga, melihat penghuni neraka, melihat ini semuanya adalah hak. Semua itu adalah setara dengan wahyu. Mimpinya nabi adalah seperti adalah wahyu. Dan ini juga, diskusi ini juga sebagai pelajaran bahwasannya di dalam rumah tangga kunci keutuhannya adalah saling mempercayai. Kalau antara suami istri saling mempercayai, saling percaya, mempertahankan kepercayaan masing-masing, mempertahankan masing-masing saling mempercayai satu sama yang lain, ini insya Allah rumah tangga akan awet, akan langgeng. Walaupun orang lain bilang apapun, yang penting suami istri ini aman, aman, gak akan cerai. Entah itu mertuanya gak seneng, entah itu orang tuanya gak seneng, semua orang lain gak seneng. Kalau suami sama istri ini masih akur, masih saling mencintai, masih saling mempercayai, insya Allah gak akan tenggelam bahtera rumah tangganya. Makanya seorang istri juga harus punya pendirian. Dia harus percaya dengan suaminya. Walaupun kadang mungkin orang tuanya nyuruh untuk cerai, nak minta cerai aja dari suamimu, suamimu itu gak baik. Akhirnya dia nuruti orang tuanya, akhirnya cerai. Padahal seharusnya enggak gitu. Seharusnya itu rumah tangga itu sopirnya itu cuma dua, bukan banyak. Rumah tangga itu sopirnya ya cuma suami sama istri. Keputusan ada di tangan mereka. Saya sangat iba dari beberapa rumah tangga yang kandas gara-gara pengaruh dari luar, padahal kedua mempelai masih saling mencintai tapi terpaksa kandas. Ada beberapa kasus yang membuat hati ini iba, antara suami dan istri masih saling mencintai tapi karena faktor dari luar sehingga terpaksa rumah tangganya kandas dan tenggelam di tengah jalan, di tengah lautan. Di sini Aisyah enggak peduli orang lain mau bilang apa, yang penting Rasulullah percaya sama aku percaya sama Rasulullah, rumah tangga ini masih akan berjalan. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasannya orang yang paling kita inginkan untuk mengetahui kebenaran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita itu berharap orang yang paling tahu, yang melihat kebenaran, hakikat kebenaran itu adalah orang-orang dekat kita, walaupun itu lewat mimpi. Aisyah berharap yang paling, yang tahu tentang kebenarannya, kebenaran berita ini satu-satunya adalah Rasulullah SAW, orang yang paling beliau cintai. Maka kita juga seperti itu. Kita sangat berharap orang yang tahu tentang kebenaran ini adalah keluarga kita sendiri. Saya sampai berharap kadang keluarga itu cuma lihat mimpi aja gak apa-apa. Mereka mimpi bahwasanya apa yang kita lakukan ini benar, apa yang kita bawa ini adalah kebenaran. Saya sampai berharap seperti itu. Walaupun tidak bisa lewat ucapan, walaupun tidak bisa lewat kata-kata, tidak bisa lewat buku, setidaknya Allah Subhanahu Wa Taala membimbing mereka, walaupun waktu itu hanya lewat mimpi. Harapan yang pernah diharapkan oleh Aisyah ini juga pernah diharapkan oleh orang-orang seperti kita yang mengharapkan keluarga kita mengetahui kebenaran, ikut dan menyambut kebenaran ini. Setidaknya walaupun itu lewat mimpi, mereka sadar bahwasanya ini adalah yang benar, ini adalah jalan kebenaran. Itu ya ikhwan. Terakhir faedahnya adalah bahwasanya bara'ah, pembebasan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bertingkat-tingkat. Di sini Aisyah mengatakan, saya enggak mengira kalau pembebasannya itu sampai tingkat wahyu dibaca, karena memang bara'ah itu bertingkat-tingkat. Piye ki waktune wis entek. Padahal di sini ada beberapa kisah. Pembebasan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah wahyu, berupa wahyu dan dibaca dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an. Seperti Aisyah ini, maka apa yang terjadi pada Aisyah ini adalah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan tingkat tertinggi, yaitu wahyu berupa Al-Qur'an dan dibaca. Ada juga pembebasan itu lewat wahyu tapi enggak dibaca, yaitu dari sabda Rasulullah, tapi enggak sampai diabadikan dalam Al-Qur'an, enggak dibaca. Ada juga pembebasan itu lewat mukjizat. Contohnya Maryam. Contohnya Jurayj. Maryam dituduh berzina. Pembebasannya adalah lewat mukjizat. Apa mukjizatnya? Bayi bisa bicara, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian juga Jurayj. Jurayj adalah seorang ahli ibadah yang dituduh berzina dengan seorang wanita. Maka pembebasannya adalah dengan cara anaknya tadi ditusuk perutnya gini sama Jurayj dan dikatakan, "Enak, bapakmu sapa?" Akhirnya ngaku bapaknya adalah seorang penggembala. Wes lah ya ikhwan, diterusno sesuk wae. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tenang, nasi masih standby, tenang. Saya cuma ingin menghimbau, nanti mulai sekarang insyaallah sudah masuk malam 10 akhir, maka semangatnya dikencangkan. Waktunya tarawih jangan tidur. Aku nek turu tangeni. Maka ayo ya ikhwan, semangat. Ini malam 10 akhir, pokoknya gaspol. Ya. Insyaallah gaspol, semangat. Kalau mau itikaf silakan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa